manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala setelah manusia itu tercipta menunjukkan manusia itu dua jalan, menunjukkan manusia itu jalan, maka terbagilah manusia kepada dua bahagian, yang bersyukur dan yang kufur. Setelah itu Allah jelaskan ancaman untuk orang-orang yang kafir dari manusia. Di neraka Allah Subhanahu wa taala disediakan oleh Allah untuk mereka yang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu dan api neraka. Adapun orang yang beriman akan disebutkan oleh Allah di sini, mereka minum dari cangkir yang kana yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, dari cangkir-cangkir yang minumannya itu dicampur dengan kafur. Kemudian mata air yang memancar dan memancar di dalam surga yang tidak pernah berhenti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa amalan mereka di dunia. Yang pertama adalah menunaikan nazar, yufuna bin nadri. Kemudian rasa takut kepada hari akhirat sehingga mempersiapkan dirinya. Kemudian juga amalan mereka memberi makan, ya, memberi makan, memberikan makanan atau memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang tertawan di saat mereka menyukai makanan. Mereka menyukai makanan tersebut, tetapi mereka lebih mendahulukan rasa takut kepada hari akhirat dan bersiap untuk menghindari hal-hal yang membahayakan mereka di sana. Dan bahkan di situ ada pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu ciri dari mereka yang membuat mereka mendapatkan surga adalah ikhlas dalam beramal. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Mereka beramal hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Kemudian mereka pada ayat yang ke-10 dijelaskan oleh Allah rasa takut mereka kepada hari yang di hari itu banyak muka berwajah atau banyak wajah-wajah yang bermuka masam. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Maka dengan perbuatan mereka itu di dunia, menunaikan nazar, takut kepada hari akhirat, memberi makan, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kelebihan mereka. Maka Allah jaga pelihara mereka dari keburukan hari tersebut. Dan bahkan di hari di mana manusia dihinggapi oleh rasa takut, khawatir, cemas, mereka justru bergembira dengan wajah-wajah yang berseri-seri. Mereka bergembira di hari itu. Ini balasan yang Allah berikan kepada mereka. Pada ayat yang ke-12 Allah sebutkan balasan yang lain. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah berikan balasan kepada mereka lantaran kesabaran. Ini hasil dari sebuah kesabaran di dunia. Kesabaran di dunia sebentar sebenarnya. Sementara hasilnya di saat semua manusia atau kebanyakan manusia dalam keadaan takut, cemas, khawatir, suasana benar-benar mencekam, tidak ada yang bisa menolong siapapun juga, dia orang ini bergembira, bersuka cita dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian balasannya juga surga dan pakaian-pakaian sutra. Itu disebabkan oleh kesabaran di dunia. Sabar di dunia ini maksudnya sabar dalam tiga hal. Sabar dalam mentaati perintah Allah, yaitu mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal soleh. Sabar dalam melaksanakan sholat, sabar dalam melaksanakan puasa, sabar dalam melaksanakan ibadah haji, umrah, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam bersedekah, sabar dalam apapun ketaatan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua sabar dari sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Ya, sabar meninggalkan larangan Allah. Ini butuh kesabaran memang. Agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat, harus sabar. Apalagi di tengah-tengah tuntutan, dorongan untuk berbuat maksiat itu besar. Ya. Dorongan untuk berbuat maksiat besar. Ya. Orang yang mengkompanyekan perbuatan dosa ini di mana-mana. Ya, di mana-mana sementara dia tetap untuk bertahan untuk tidak melakukannya, maka ini butuh kesabaran. Kemudian sabar menerima ujian dari Allah. Ini yang sabar yang ketiga. Sabar menerima cobaan. Ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, berkurangnya harta, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Ya, berkurangnya nyawa, rasa takut, rasa khawatir. Ini butuh kesabaran. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Ya, jadi kata-kata sedikit ini yang harus kita letakkan dalam setiap ujian yang kita terima. Karena kalau kita menganggapnya besar, berat kita untuk melaluinya. Bishayin, dengan sedikit, minal khawfi wal ju', dari rasa takut dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan berkurangnya harta. Ya, berkurangnya harta. Ya, carut marut dalam ekonomi, harga melonjak naik sementara pendapatan sedikit. Ya, ini semuanya disebabkan berkurangnya harta. Tanaman-tanaman atau hal-hal yang kita jual, buah sawit, buah karet, murahnya semua yang kita produksi untuk mendapatkan keuntungan jadi murah. Sementara kebutuhan kita melonjak naik. Ini naqsim minal amwal. Ya. Naqsim minal amwal. Wal anfus, banyaknya yang orang yang terbunuh. Ya, kematian yang banyak penyebabnya. Sekarang kematian dengan penyebab disebabkan oleh keteledoran manusia. Ya. Penebangan liar mengakibatkan longsor. Kemudian juga proyek-proyek yang dikerjakan tanpa ada rasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mempertimbangkan keselamatan manusia. Ini juga kematian yang menyebar di akhir zaman ini. Ya. Al-haraj, banyaknya kematian. Terkadang yang mati itu tidak merasa di tempat itu dia akan mati. Ya. Di tempat itu dia akan ditimpa oleh musibah. Ya. Di tempat yang terasa memang aman, ternyata kematian datang. Ini juga termasuk ujian. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kemudian wasamarat, dan buah-buahan. Ya. Hasil buah-buahan yang berkurang, hasil panen yang berkurang, ini semuanya ujian dari Allah. Ya, kemudian di ujung ayat itu Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Ya, dan berilah kabar gembira. Jadi kabar gembira bukan kabar sedih. Ya, kepada orang yang ditimpa oleh musibah tidak disampaikan kabar sedih, justru kata Allah, wa basyir as-sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka itu diberikan balasan, ayat yang ke-12 itu, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah berikan balasan kepada mereka lantaran. Jadi bima, binya itu sebab, disebabkan oleh kesabaran. Walaupun sabar kita sebenarnya tidak seberapa, dan juga ujian yang Allah berikan kepada kita sesuai kemampuan kita. Tidak akan mungkin ada ujian di atas kemampuan kita. Ya, tidak akan mungkin ada. Semua ujian yang Allah berikan kepada manusia, kepada orang perorangan, itu masih di bawah kemampuannya. Maksudnya masih bisa dia untuk bersabar. Makanya di antara selain dari menganggap itu sedikit, kemudian kita juga meyakini bahwasanya pasti pada takaran kesabaran kita Allah berikan ujian. Di antaranya juga melihat ujian orang lain. Ya, ketika kita ditimpa oleh musibah, di antara cara untuk melaluinya adalah melihat ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Terkadang memang kemampuan orang lain menerima musibah lebih dari kita. Makanya bencana itu bertingkat-tingkat, musibah itu bertingkat-tingkat. Ada kalanya seseorang itu hanya diambil satu orang dari keluarganya, tetapi di saat yang sama untuk satu keluarga 5 orang keluarganya habis semua. Menunjukkan bahwasanya kemampuan kita menerima musibah setakaran itu, sementara dia setakaran 5 orang, ya seukuran 5 orang. Makanya menghadapi musibah di antara caranya adalah melihat musibah yang Allah timpakan kepada orang lain. Ya, berat berarti kita masih kecil. Ya, jadi kemampuan kita itu masih taraf ukuran yang di bawah orang tadi. Ini wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sementara balasannya surga. Ya, surga, surga itu abadi. Semuanya nikmat, semuanya senang. Ya, seperti yang tadi diceritakan oleh Allah, minumannya, kemudian apa yang didapatkan dalam surga, pakaiannya, ya. Semuanya nikmat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara sabar kita berapalah? Ya, berapa sabar kita? Berapa lama kita sabar? Adapun balasannya abadi. Surganya kekal selama-lamanya. Kenikmatannya tidak pernah berhenti. Tidak ada lagi kesedihan. Kalau nikmat sebentar kemudian sedih, setelah itu kemudian nikmat lagi, itu bukan surga. Surga itu nikmatnya abadi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, dan bahkan tidak ada letih. Ya, tidak ada letih. Ya. Makanan tidak ada dikhawatirkan. Tidak akan dikhawatirkan kolesterol, darah tinggi. Ya. Di dunia ini seperti itu ujiannya. Sementara di surga tidak ada semuanya. Yang bila mana itu sebuah kenikmatan, maka kita akan mendapatkannya. Apapun yang kita minta dapat. Apapun yang diminta oleh penghuni surga, ia terima. Yang diinginkannya ia dapatkan. Ini itu balasan kesabaran yang sebentar dan ditakar sesuai dengan kemampuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 Muttaqina fiha 'alal araiki. Ini kan keadaan di surga yang Allah sampaikan kepada kita. Mereka bersandar-sandar di atas dipan-dipan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak panas dan tidak dingin. Cuaca luar biasa. Tidak panas, tidak ada matahari yang terik, dan juga tidak ada rasa dingin. Ya. Karena panas dan dingin itu ujian. Ya. Di musim panas cobalah pergi ke Jazirah Arab sana. Ya. Di musim dingin pergi ke Kutub. Kutub Selatan, Kutub Utara, yang panasnya luar, yang dinginnya luar biasa. Teman-teman kita dari daerah bahagian Rusia, termasuk Rusia, ketika musim dingin di Jazirah Arab, di Madinah itu, di Arab Saudi itu, mereka justru pakai pakaian tipis saja. Sementara kita sudah setebal-tebalnya, karena memang mungkin hanya 2 atau 4 ya. Dinginnya ketika itu. Sementara mereka ketika musim dingin 12 di bawah 0 atau bahkan puluhan di bawah 0. Jadi mereka belum menganggap musim dingin di sana dingin. Ya. Sementara kita orang yang tidak biasa dingin terlalu dingin, tidak biasa panas terlalu panas, kewalahan untuk dua cuaca tersebut. Di surga itu semua tidak ada. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Cuacanya cuaca yang nikmat, nyaman, ya, untuk penghuni-penghuninya. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Ini juga keadaan surga yang diceritakan oleh Allah. Ya. Naungan-naungannya rendah. Ya. Sementara buah-buahan yang dipetik itu dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya untuk dipetik. Ya, walaupun mungkin batangnya tinggi, tetapi buah-buahan ini bila mana diinginkan oleh penghuni surga, dimudahkan oleh Allah untuk memetiknya. Yang penting memetik, karena memetik itu nikmat. Memetik langsung dari batangnya itu nikmat, sebuah kenikmatan. Jangankan dia surga, di dunia ini seperti itu. Makanya ada orang yang kalau bercocok tanam, dia kalau masalah tanam menanam ini, saya mau memetiknya saja. Ya. Untuk menanamnya tidak mau, untuk menyirami tidak mau, ya, untuk mengurusi tanaman itu tidak mau. Kapan dia mau? Saat panen. Ada rasa senang dia untuk memetik buah-buahan tersebut. Di surga Allah SWT berikan gambaran itu. Kalau di dunia, bagaimana kita memetik durian? Ya. Dunia ini pasti ada tukangnya atau ditunggu durian itu jatuh. Di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, buah-buahannya dimudahkan oleh Allah memetiknya. Walaupun dia mungkin batangnya tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala dekatkan. Ya, sehingga mudah dipetik oleh penghuni surga. Ini di antara kenikmatan yang Allah gambarkan. Kemudian wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Mereka dikitari, dikelilingi dengan bejana, ya, dari perak dan cangkir-cangkir yang berbuat dari kristal kaca, cangkir yang jernih. Wa akwabin kanat qawarira. Ya, dari luar biasa memang. Jadi minuman tersedia kapanpun, dimanapun, dan bahkan minuman itu datang kepada kita. Karena pelayannya selalu mengiring kemanapun pergi. Ya. Ya. Ini yang wa yutafu alaihim bi aniyah. Jadi dikelilingi mereka dengan minuman yang siap diminum. Jadi pelayan di surga itu selalu membawa minuman yang tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Seperti yang diceritakan Allah, minuman di surga itu tidak pernah berubah. Kalau dia minuman panas, maka dia selalu panas. Nah, tidak perlu dipanaskan lagi. Ya, tidak perlu dipanaskan lagi. Kalau dia minuman hangat, dia hangat. Kalau minuman yang di bawah itu tetap seperti itu dan tidak berubah-ubah. Dan pelayannya selalu siap untuk memberikannya. Jadi dia, mereka memperhatikan kemana dan apa yang di. Jadi pandangan mata kepada penghuni surga itu dari pelayan-pelayan itu terus ada, melihat apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Karena seorang penghuni surga itu raja. Seorang penghuni surga itu raja. Makanya Allah SWT gambarkan mereka, ia berada di istana dengan pelayan-pelayannya, dengan permaisuri dan apa di bawah permaisuri itu pasangan raja, gundik, bukan? Iya, selir-selirnya itulah yang dimaksud dengan yang disediakan oleh Allah dari wanita-wanita di surga. Dia punya selir, ya, dia punya selir dan raja memang. Dari gambaran yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, itu penghuni surga itu raja. Dia duduk di atas dipan dan di atas berjalan di atas permadani yang dibentangkan terus. Siapa lagi kalau bukan raja? Dan itu bukan, kalau raja di dunia ini kan sampai mati cuma, atau raja yang sampai tidak bisa lagi berkuasa kemudian digantikan. Ini selama-lamanya jadi raja dan tidak pernah letih. Dan dia bukan mengurusi, karena kalau raja di dunia ini kan dia mengurusi orang, memikirkan rakyatnya, memikirkan dia punya menteri, dia punya ini, punya ini. Kalau ini tidak, dia tidak memikirkan apa-apa, dia hanya merasakan kesenangan saja. Ya, dengan minuman yang seperti tadi, wadaniatan alaihim wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi minuman yang dituangkan oleh pelayan itu seukuran satu teguk, seukuran satu kali minum. Karena kalau sekarang saya minum ini dan sampai sehari ini pun saya tidak akan bisa menghabiskannya. Nah, tersisa dari minuman tersebut itu kan yang akan dibuang dan bukan minuman yang baik lagi. Ya. Minuman yang tersedia untuk penghuni surga itu seukuran berapa, jadi takaran berapa dia akan minum, pelayannya sudah tahu. Rasa nikmat memang. Kalau dia membutuhkan 5 teguk berarti dimasukkan sebanyak 5 teguk itu oleh, dituangkan sebanyak 5 teguk itu dan tidak akan bersisa. Dan bahkan tetesan terakhir yang akan diminumnya itu rasa lezatnya lebih dari minum, ya, dari pertama kali dia minum. Kita sekarang minum, rasa pertamanya ya terasa nikmat. Tapi kalau sudah habis, ujung-ujungnya bukan tidak terasa nikmat lagi. Minuman surga justru di ujungnya itu ada rasa yang tidak ada di awalnya. Ya, ada rasa ketika tetesan terakhir dalam cangkir yang disebutkan dari perak tadi dan dari kaca yang bening itu. Itu tetesan terakhir yang diminum oleh penghuni surga itu rasa yang berbeda. Jadi ketika dia selesai minum, kan tersisa di tenggorokannya itu rasa lezat. Berbeda ketika dia minum pertama kali, melewati tenggorokannya. Jadi akhir minumnya lezat. Selesai minum terasa lezat. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa isqauna fiha min ka'sin kanat mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahum. Ini pelayan ini. Untuk yang ke ayat yang ke-18 itu, yang ke-19 itu menceritakan tentang pelayan. Dia melayani, wa yatufu alaihim wildanun, berputar-putar di sekitar mereka para pelayan-pelayan yang abadi, mukhalladun. Jadi mereka tidak bertambah usia. Ya, seusia itu terus. Tidak perlu kita regenerasi. Ini bapak sudah tua, kita ganti pelayannya, tidak ada, kenakan ada. Sebagai penghuni surga tidak akan bertambah usianya di surga itu, maka pelayannya pun demikian. Ya. Kekuatan tidak akan berkurang. Kelezatan tidak akan berkurang. Semakin lama akan semakin bertambah. Sebagaimana siksa untuk penghuni neraka semakin hari semakin bertambah, maka nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga semakin hari semakin bertambah. Ya, nikmatnya semakin hari semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah nikmatnya. Di nikmat yang terbesar yang akan dirasakan oleh penghuni surga yang bukan benda-benda di surga, yaitu melihat wajah Allah. Ya, melihat wajah Allah itu bukan nikmat surga, bukan ciptaan Allah di surga. Ya, sementara di surga ini sudah luar biasa. Bahkan ketika Allah menawarkan kepada penghuni surga dalam hadis yang sahih, maukah kalian meminta tambah? Nah, disuruh minta tambah. Kata penghuni surga, apalagi tambahan lebih dari ini, semuanya terasa nikmat. Ya, apalagi setelah engkau menjadikan wajah kami berseri, kami berikan apa yang kami inginkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya. Dan dilihatlah siapa yang diibadati oleh penghuni surga dahulu di dunia. Zat Allah yang maha suci. Ya. Tidak ada keindahan yang ada di surga itu semuanya kecuali makhluk Allah yang dicipta oleh Allah. Tidak ada keindahan di dunia ini yang membuat manusia membelalak melihat karena keindahannya, terbelalak melihat karena keindahannya, itu semua ciptaan Allah yang maha indah. Dan ini zat yang mencipta semua keindahan itu yang memperlihatkan wajahnya kepada penghuni surga. Setelah mereka melihat, maka mereka merasakan tidak ada nikmat yang mereka rasakan di surga itu lebih dari kenikmatan melihat wajah Allah. Dan tetap nanti akan mereka dapatkan itu terus menerus. Ya, akan mereka dapatkan di surga itu bukan satu dua kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan itu kepada penghuni surga. Ya. Ini ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah. Terus sampai ayat ke-20, wa idza ra'aita thamma ra'aitan. Nah, ini ayat yang ke-20 ini yang luar biasa. Ini yang saya katakan tadi, bahwasanya penghuni surga itu raja. Ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika engkau melihat ke surga itu, engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Untuk satu orang penghuni surga. Ya. Kekuasaan. Kemudian Allah sebutkan pakaian mereka, ini pakaian raja ini. Ya. Pakaian raja, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabarak wa hullu asa, ini perhiasannya, wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Itu semua cerita-cerita tentang penghuni surga disebabkan oleh amalan mereka tadi di dunia. Kemudian di ujungnya, dan ini akhir dari uraian kita, ayat ke-22, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Itu semua bagi kalian adalah balasan. Balasan dari apa? Dari usaha kita di dunia. Itu bukan, itu semua bukan gratis Allah berikan. Itu adalah hasil dari usaha kita. Dan konsep atau moto yang harus kita letakkan dalam beramal di dunia ini adalah wa kana sa'yukum mashkura. Dan usaha kalian di dunia itu disyukuri oleh Allah. Apa kata para ulama tafsir? Maksudnya adalah membalas di atas usaha kita. Usaha kita sedikit, amalan kita sedikit, tetapi balasannya luar biasa. Balasannya luar biasa. Ini moto kita. Kita terus beramal dan kita harus yakin bahwasanya amalan kita ini ada batasnya. Semangat kita beramal ada batasnya. Kekuatan kita beramal ada batasnya. Kemampuan kita untuk beribadah dalam tingkatan tertentu itu ada batasnya. Terkadang kita sakit. Saat sakit itu tidak seperti ketika kita sehat. Di saat usia kita sudah lanjut, amal ibadah kita pun sudah mulai berkurang. Itu sedikit amalan kita. Dan masanya pun terbatas. Hanya dalam hitungan tahun untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Tidak ada, jarang sekali yang di atas 100 tahun dia beramal. Itu pun dikurangi. Nah, sementara balasannya di surga abadi. Selama-lamanya. Kalau seandainya 100 tahun saja kita beramal, kemudian kita dijanjikan engkau akan dapatkan balasan 500 tahun. Tidak menarik ini? Menarik, jangankan 500 tahun. Dua kali lipat sajalah. Kita dapatkan balasannya, engkau sekarang satu hari beramal, nanti engkau akan dapatkan balasannya dua hari. Satu hari, itu gaji 12 itu berapa? Gaji yang ke-13. Yang ke-13. Untuk satu bulan, kita dapatkan dua bulan. Ya. Itu sudah luar biasa oleh kita terasa. Bagi kita yang mendapatkan gaji 13 itu. Ini sementara bukan satu bulan gaji kita dapatkan. Seumur hidup dan selama-lamanya kita mendapatkan balasan. Padahal berapa tahun lah. Terkadang sebagian kita di awal-awal usianya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia beberapa tahun sebelum dan bahkan hanya satu tahun dia mendapatkan kesempatan untuk taat kepada Allah. Dan bahkan ada sama sekali yang tidak sempat beramal. Tidak sempat beramal, tetapi Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Dan dia mendapatkan balasan seabadi. Pembunuh 100 orang itu sempatkah dia beramal? Dia tidak sempat beramal kecuali hanya taubat. Dan taubatnya itu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah masukkan surga. Dan dia tidak merasakan apa-apa lagi, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan, semuanya senang. Subhanallah. Ini semua tidaklah membuat kita tertarik untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita disibukkan oleh dunia? Yang hari ini kita bergembira, besok kita bersedih. Hari ini kita dapatkan gaji, besok kita sudah mulai berkurang. Sampai pertengahan bulan habis gaji itu. Padahal kita umur kita habis untuk itu. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah. Sebenarnya Allah menginginkan kita semua masuk surga. Maka diberikan kita oleh Allah janji-janji seperti ini. Dan ini semuanya pasti. Allah tidak akan mungkin bercerita dusta kepada kita. Semoga Allah dengan ayat-ayat tadi memberikan kita motivasi atau kita mendapatkan motivasi, semangat untuk lebih giat lagi beramal, untuk semakin giat untuk menjadikan dunia ini jembatan kita untuk menuju akhirat dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yadhha. Sampai di sini yang bisa kita uraikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wa sallam وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.